Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Al-Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah. Qala Al-Musannif Rahimahullah Wa An Abi Hurairah Radiyallahu An عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود. Barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, dan dia benarkan apa yang diucapkannya, maka dengan itu dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayati Abi Dawud au ata imra'atan wa hiya haid. Di lafaz Abu Dawud juga, atau dia menggauli istrinya dalam keadaan sedang haid, atau Musaddad Syekh Bukhari meriwayatkan dengan lafaz au ata imra'atahu fi duburiha, dia gauli istrinya melalui duburnya. Faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad, dengan itu dia telah berlepas diri dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa naqilu hadzal hadits min as-sunan hadzafa minhu hadhihi al-jumlah wa qtasara ala ma yunasibu tarjamah. Demikian beliau meringkas saja lafaz hadits di Sunan Abu Dawud, karena yang terkait dengan bab hanya ini. Ataka hinan fa saddaqahu bima yaqul. Dan itu syahidu tarjamah yang diinginkan dalam bab ini. Hadis secara utuh seperti disebutkan tadi, tiga perkara: mendatangi dukun, mempercayai yang disampaikannya, atau menggauli istri yang sedang haid, atau menggauli istrinya lewat duburnya. Qala al-musannif walil arba'a wal hakim wa qala sahih ala syartihima. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang siapa yang mendatangi arraf atau kahin dan dia percayai yang diucapkannya, dia telah kufur dengan yang diturunkan kepada Muhammad. Hakadha bayyadhal musannif lismir rawi. Demikian di riwayat yang kedua ini, musannif Imam Muhammad bayad terhadap nama perawinya. Bayat yang dimaksud mengkosongkan. Enggak beliau sebut dari hadis siapa. An titik-titik-titik. Enggak disebut misalnya an Abi Hurairah, an Ibni Umar, an Ibni Abbas. Itu diistilahkan oleh muhaddithin bayad. Fi'ilnya bayadahu. Ini dikosongkan begitu. Wa qad rawahu Ahmad wal Baihaqi wal Hakim an Abi Hurairah marfu'an. Di riwayat Ahmad, Baihaqi dan Hakim itu dari hadis Abu Hurairah. Qauluhu man ataka hinan qala ba'dhuhum la ta'arudha baina hadha wa hadith man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu shalah 40 laila. Tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya yang mendatangi Arraf tidak diterima sholatnya 40 malam. Hadza ala qaul man yaqul huwa kufur duna kufrin. Terutama bagi yang berpendapat kekufuran yang dimaksud di dalam hadis kufur duna kufur. Artinya kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan orangnya dari keislamannya. Kufur asghar atau kufur duna kufur. Amma ala qaul man yaqul bi dhahiril hadith fa yus'alu an wajhil jama' bainal hadithain. Tetapi bagi yang memahami hadis seperti dhahirnya ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dhahirnya kufur kalau dia tanya dan membenarkan apa yang disampaikan oleh si dukun. Zahirul hadith anahu yakfur mata'taqada sidqahu bi'ai wajhin kan. Dengan cara apapun kalau dia mempercayai kebenarannya kufur dia. Wa kana ghalibul kuhan qabla nubuwa innama kanu ya'khuduna 'anish syayatin. Dan telah lalu bahwa sebelum kenabian hampir semua para dukun itu mengambil informasi dari para syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Qauluhu faqad kafara bima unzila ala Muhammad qala al-Qurtubi al-murad bil munazzal al-kitab was sunnah. Dia telah kufur dengan yang diturunkan kepada Muhammad yang dimaksud Quran dan sunnah. Berarti dia telah mengkufuri Quran, telah mengkufuri sunnah. Wa hadzal kufur fi hadzal mawdhi' kufur duna kufrin fala yanqul 'anil millah, tidak sampai mengeluarkan dia dari agama. Am yutawaqqaf fala yuqal yukhrij 'anil millah wala ma yukhrij wa hadza ashharu riwayatain an Ahmad rahimahullah, atau dijamak dengan dikatakan kufur di sini dia telah kufur dengan yang diturunkan kepada Rasul, dibiarkan, tidak perlu ditafsirkan, sehingga tidak kita katakan kufur di sini duna kufur, tidak mengeluarkan dari agama. Tetapi juga tidak kita katakan kufur di sini kufur yang mengeluarkan dari agama. Biarkan dilepas begitu saja. Telah kufur dengan yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itu lebih menukik, lebih tajam, lebih membuat orang takut atas perbuatan ini. Telah kufur. Dan ini pendapat yang terakhir ini yang masyhur dari riwayat Imam Ahmad. Madhab beliau demikian, tidak ditafsirkan. Tidak dikatakan kufur yang mengeluarkan, tidak pula dikatakan kufur yang tidak mengeluarkan. Dilepas begitu saja. Kita sampaikan seperti hadis. Kufur dengan yang diturunkan kepada Rasul SAW. Hadis terkait orang yang mendatangi arraf atau kahin. Telah lalu arraf yang mengabari yang sudah terjadi, barang hilang, ketelisut, dicuri, maka itu ghaib nisbi. Ghaib bagi kamu, tidak ghaib bagi yang lain, bagi makhluk lain, jin. Kahin mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Di ke depan, masa depan, dari esok atau yang setelahnya. Perkara ghaib. Dengan itu dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mengancam setiap orang yang mendatangi arraf ataupun kahin untuk ingin tahu mana barang hilangnya atau kecuriannya atau perkara yang belum terjadi. Kenapa dikatakan kufur dengan yang diturunkan kepada Muhammad? Karena termasuk yang diturunkan kepada Muhammad firman Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan tidak ada yang tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ayat diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengimani dan percaya ayat ini, yakin bahwa yang ghaib di langit maupun di bumi enggak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimana dia percayai dukun, nerka-nerka yang gaib di ramal-ramal. Bagaimana dia datangi, ngapain. Apalagi dia kemudian percaya dengan apa yang disampaikan olehnya. Bahkan ma'ruf kaidahnya dalam pembatasan istithna ba'da nafi itu sangat kuat. Pengecualian setelah penafian. La ya'lam man fis samawat wal ard al ghaib illallah. Tidak ada yang tahu. Dinafikan dulu. Di langit maupun bumi. Illallah, kecuali Allah. Itu kuat sekali pembatasan. Bahwa dibatasi benar-benar hanya Allah yang maha tahu. Gak ada yang lain. Satu pun tidak ada yang tahu. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak rasul. Apalagi selain mereka dari jin, syaitan, manusia. Maupun yang lainnya. Para dukun, para arraf, tukang sihir. Gak ada yang tahu. Hanya Allah satu-satunya yang tahu. Dan itu ma'ruf dalam bahasa. Sehingga tidak mungkin orang itu masih menganggap yang lain masih mungkin tahu. Yang lain masih Orang yang akalnya sehat gak akan berpemahaman demikian. Dalam bahasa bebas saja, bahasa manusia, kalau seorang ustadz di kelas ya, menyampaikan kepada santrinya semua, kalian semua yang di kelas tidak boleh ada yang keluar kecuali Abdurrahman. Ngapa yang difahami orang yang akalnya sehat? Ya hanya Abdurrahman yang boleh. Gak akan ada yang gagal faham misalnya mengatakan, enggak maksudnya Ana, Ali juga boleh. Nanti yang Abdullah, enggak maksudnya Ustaz itu Abdullah, Ana juga boleh. Muhammad, Muhammad juga boleh. Enggak akan ada yang berpemahaman demikian. Dan kuat sekali. Ketika dinafikan kemudian diperkecualikan. Beda misalnya dikatakan, yang keluar Abdurrahman. Mungkin yang lain masih berpemahaman, ya aku gak dilarang kok. Yang lain, aku juga gak dilarang kok. Masih saja mungkin begitu. Tapi ketika dikatakan tidak boleh, hukum umum, kecuali fulan. Ayat mengatakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Makanya dikatakan dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tahu ini, mengerti ini, masih saja mempercayai, membenarkan apa yang disampaikan kahin, si dukun, maka dia telah kufur, kufur yang keluar dari agama. Karena ini dasar pokok iman dalam agama, bahwa gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Cuman bedanya kalau orang itu mungkin awam, gak paham Quran, gak paham akidah, dia pikir mungkin aja diketahui oleh orang lain, gak ngerti ayat tafsirnya dan lain sebagainya, maka masih ada udzur baginya. Sehingga kufurnya, kufur duna kufur. Kufurnya tidak sampai kekufuran yang mengeluarkan dari keislamannya. Di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ata kahinan, dia datangi kahin, mendatangi mereka, bisa dengan beberapa motivasi. Alasan kenapa dia mendatangi arraf atau kahin. Satu, dia mendatangi ya cuma tanya saja. Dia gak percayai mungkin, tapi nyoba-nyoba tanya misalnya. Maka itu pun sudah merupakan dosa besar dan perkara haram. Yang kedua, datang tanya dan percaya dengan yang disampaikan, maka ini mendustakan ayat Quran. Yang ketiga, tanya, dat menanyai kahin untuk menguji, menguji apakah dia ini jujur atau dusta, bukan untuk mengambil ucapannya, bukan mempercayai ucapannya. Maka yang semacam ini tidak termasuk di dalam hadis, tidak termasuk dalam hadis. Sebatas dia tanya untuk menguji kebenaran atau kejujuran mereka. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau tanya kepada Ibnu Sayyad, "Madza khabbatu laka?" Coba kamu jawab, apa yang aku sembunyikan atau aku simpan. Ibnu Sayyad menjawab, itu duh. Padahal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sembunyikan disebutkan adalah surat dari Al-Qur'an Al-Karim, surat Ad-Dukhan. Cuman Ibnu Sayyad tidak bisa menyampaikan apa yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW, diuji oleh Rasul kejujurannya. Dia hanya berkata, duh, duh. Maka Rasul katakan, ikhsa falan ta'dua qadrak. Kamu enggak akan lebih mulia dari ini. Rasul bukan percaya atau dengan apa yang diucapkan Ibnu Sayyad, tapi untuk menguji kejujurannya, untuk terlihat kedustaannya. Makanya Rasul katakan, ikhsa. Ana, pergi ke sana. Nah. Al-muhim, jika itu sebatas untuk menguji kejujurannya, maka itu boleh, tidak termasuk di dalam hadis. Yang keempat, tanya sengaja untuk menjatuhkan. Dan itu matlu, perkara yang dianjurkan. Bahkan ulama sebutkan terkadang bisa wajib. Nanyai mereka untuk menjatuhkan mereka agar orang tahu bahwa dia kadzab, ngaku-ngaku tahu yang gaib. Al-muhim, tergantung tujuan dan niat orang ketika tanya kepada mereka. Wali Abi Ya'la di sanadin jayyid an Ibnu Mas'ud mithluhu mauqufa. Di Abu Ya'la dengan sanad jayyid dari Ibn Mas'ud, tetapi mauquf sampai kepada Ibn Mas'ud. Hadis yang sama, datang kepada kahin atau arraf. Abu Ya'la ismuhu Ahmad ibn Ali ibn al-Muthanna al-Mausili, imam dari Mausil, dikenal dengan kunyahnya Abu Ya'la, Musnad Abu Ya'la al-Mausili. Al-Imam sahibut tasanif, banyak karyanya, kal Musnad wa ghairihi, rawa an Yahya ibn Ma'in wa Abi Khaythamah wa Abi Bakar ibn Abi Syaibah wa Khalqin. Banyak syekhnya, terutama Yahya ibn Ma'in, Abu Khaythamah dan Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Wa kana min a'immatil huffaz, dan dikenal sebagai Imam Hafid. Mata sana 37, meninggal tahun 307 Hijriyah. Wa hadzal athar rawahu al-Bazzar aidan. Athar Abu Ya'la juga diriwayatkan oleh Bazzar. Wa lafdhuhu dengan lafaz man ataka hinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yang mendatangi kahin atau sahir, tukang sihir atau dukun, dan dia percayai apa yang diucapkan, dia telah kufur dengan yang diturunkan kepada Muhammad. Wa fihi dalilun ala kufril kahin was sahir li'annahuma yadda'iyani ilmal ghaib wa dhalika kufur wal musaddiq lahuma ya'taqidu dhalik wa yardha bihi wa dhalika kufrun aidha. Berarti kafir, dukun dan tukang sihir, karena keduanya mengaku tahu gaib. Dan yang mempercayai itu, membenarkan itu juga kufur, meridainya, asal dengan catatan tadi, dia ngerti Quran mendustakan itu, faham akidah ini, tahu dalil, tahu nas, maka dia mendustakan Quran, maksudnya mempercayai yang selain Allah, maka itu kufur juga. Dengan rincian yang telah lalu tadi, niat atau tujuan orang mendatangi para kahin atau arraf dan sahir, dan semua ini bertentangan dengan tauhid, merusak tauhid, musyrik billah, karena merekanya bertaqarrub kepada jin dengan berbagai macam ibadah agar dibantu oleh jinnya. Apalagi itu perkara yang tidak diketahui oleh manusia, perkara yang nisbi tadi, di mana barang hilang itu, siapa yang nyuri. Maka jin tidak akan memberi informasi itu gratisan. Dia minta imbalan agar kahin ini bertaqarrub kepadanya. Hadis tentang mustarikus sama di zaman sebelum Rasul banyak sekali. Setelah diutusnya Rasul, mereka sangat sedikit, banyak berkurang, karena langit dijaga oleh Allah. Setelah Rasul wafat, kembali mereka banyak, tapi ulama sebutkan itu pun tidak sebanyak di masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasul SAW, yang ke langit dan mencuri pendengaran. Fitnah, Mungkin orang ada yang tanya, lah kenapa enggak dihancurkan oleh Allah? Allah Maha Kuasa. Tapi fitnah, ibtila, cobaan bagi manusia, siapa yang mengingkari mereka, benci, siapa yang masih percayai mereka, mau datang ke mereka, tanya ke mereka. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Fitnah. Seperti ayat sebutkan tentang para tukang sihir. Di dalam bab telah kita ketahui besarnya ancaman orang yang mendatangi Arraf ataupun kahin. Seperti tadi, kalaupun hanya sebatas bertanya, sekedar ingin tahu, itu sudah perkara berat, tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Sengaja ini dibawakan oleh mu'alif karena banyak terjadi di masyarakat. Sementara itu bertentangan keras dengan intisari dari tauhid. Orang dididik untuk mengagungkan Allah hanya berharap, takut, pasrah kepada Allah. Ini merusak nilai-nilai tauhid ini. Dengan demikian, berbagai macam bentuk kahana itu banyak sekali, macam-macam perdukunan, macamnya banyak. Cuman yang menyatukan mereka semua, bahwa para kahin, para dukun ini menggunakan wasilah, cara tertentu untuk memuaskan yang datang bertanya kepadanya. Bagaimana cara memuaskan dia? Dengan cara dia tadi, dengan membakar menyan, dengan membaca di bola kaca, dengan wasilah-wasilah. Agar orang yang datang itu puas, bahwa dia tahu ilmunya, ngerti, bahwa ini begini, ini begitu. Dia buat orang itu merasa percaya, yakin, membenarkan apa yang disampaikan olehnya dari berbagai macam informasi. Macam-macam tadi. Ada yang dengan cara melihat bintang, ilmu nujum. Ada yang seperti telah lalu, tork dengan pasir. Pasir ditaruh di media apa kaca atau apa, nanti digoyang-goyangkan dengan tanah tangannya atau dengan kayu Nanti dia baca ini, dia terawang. Nanti masa depanmu begini, akan terjadi itu dan lain sebagainya. Bisa dengan burung, dilepas nanti kemana terbangnya. Nah, bisa kadang dengan telapak tangan. Coba dibuka telapak tangannya. Lihat garis-garis tangannya, oh ini berarti kerjaanmu begini, nasibmu, masalah percintaanmu begini dan seterusnya. Nah. Atau dengan sesuatu yang dia lempar, dia ngocok sesuatu, entah itu biasanya dari tulang belulang atau kerikil atau apalah macam-macam, nanti dilempar pior, tulang sebelah sana, kali sebelah sini, kerikil sebelah situ, lalu dia baca, ini berarti begini, ini berarti begitu, nanti ini gitu, macam-macam cara yang mereka gunakan. Intinya bagaimana dia ingin menipu untuk memuaskan si penanya, kalau dia ngerti dan tahu ramal apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana nasibnya, apa yang akan terjadi. Nah, semua ini kadzib fi kadzib, murni kedustaan, karena semuanya dari jalan para jin, syayatin yang menyampaikan kepadanya. Dan cara-cara ini menipu saja, tipu daya dan mengkelabui akal manusia untuk orang bisa nerima bahwa dia tahu gitu. Kalau langsung ditebak gitu kan orang masih tanya-tanya, loh tahu dari mana? Langsung enggak pakai apa-apa gitu, langsung, "Oh, kamu begini. Tahun depan ini, masa depanmu begini." Orang masih tanya, "Tahu dari mana?" Tapi dengan adanya sarana-sarana ini tadi, cara-cara yang dia gunakan, ada pasir, makul, logis. Dia bisa menerawang dari pasir ini tadi. Dengan bintang, bintang ini itu. Dengan telapak tangan. Keahlian, dia orang alim. Supernatural, tenaga, kemampuan yang gak dimiliki oleh sembarang orang. Dengan bola kaca, dengan ini. Ini tadi yang digunakan untuk mentertawakan dan mengkelabui orang. Sehingga orang bisa nerima, menganggap itu logis. Dia bisa baca dari ini tadi. Ya orang bodoh tentunya yang bisa dikelabui, yang lemah, jiwanya hampa dari iman, dari tauhid, sehingga mudah ditertawain oleh orang-orang jahil. Yang mendustakan dan mentertawakan akal pikiran mereka. Nah, yang semua itu gak ada hubungannya dengan ilmu ghaib dan tidak bisa digunakan untuk membaca atau mengetahui yang ghaib. Nah, semuanya dari jin intinya. Ini yang menyatukan. Caranya ilmunya banyak. Macam-macam perdukunan banyak. Cuman yang menyatukan mereka semua jin. Ini sudah. Semuanya dari jin, syaitan. Macam-macam nantinya rinciannya. Al-muhim, itu semua haram dilarang di dalam Islam, dilarang dalam syariat, dan bertentangan bahkan merusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan Quran atau kitab suci diturunkan, semua para rasul diutus untuk menjaga hal-hal semacam ini. Agar kemudian agama terutama, agama orang, jiwa, nyawa orang, termasuk akal orang, tidak dipermainkan, tidak ditertawakan, merupakan tujuan, salah satu tujuan utama kitab suci diturunkan dan para rasul diutus untuk jaga ini, agama, nyawa, kehormatan, dan akal agar tidak dipermainkan. Ini kan mempermainkan akal orang. Kedustaan. Diakal-akali, dikelabui dengan, wah ilah apa hubungannya, dari mana? Apa hubungannya tulang, kerikil, kayu, kaca ini bisa membaca yang akan datang terjadi? Dari mana? Orang yang punya akal sehat, masih waras, gak akan bisa percaya. Apa hubungannya tulang dari ayam yang sudah mati, kering, apa hubungannya dengan membaca ke depan? Kemudian telapak tangan, apa kaitannya garis-garis telapak tangan ini dengan yang akan datang? Dengan bisnisnya, dengan asmaranya, dengan urusan kerjaannya, atau yang lainnya. Apa hubungannya dengan garis tangan ini? Mau dikaitkan dari arah mana? Gak ada sama sekali. Bola, kaca yang dia elus-elus, dia ini, wa ila, menyan, wa ila, segala macamnya. Gak ada hubungannya. Abadan. Kalau itu sesuatu yang ada hubungannya masih ma'gul, bisa diterka. Misalnya ini awan tebal, gelap sekali, awannya tebal sekali, mendung luar biasa, gelap. Bisa diterka, ini insya Allah sebentar lagi hujan. Dari mana ya awan itu begini-begini, bisa dijabarkan. Lah ini sekarang ya apa jabarkannya? Bagaimana kamu menjabarkannya? Kok bisanya membaca pasir tapi bisa membaca yang akan datang? Akal orang dipermainkan, ditertawai, dibodoh-bodohi. Agama turun untuk jaga semua ini. Agar akal orang tidak ditertawain. Agar tidak dipermainkan oleh mereka yang memakan harta orang dengan cara batil. Dengan cara batil. Karena mereka dapat upah, dapat gaji. Maka tidak ada yang rahmat kepada umat kecuali Islam. Kalau saja mereka mengerti tauhid ini, terjaga agamanya, terjaga akalnya, supaya enggak dibudu-budui orang. Jadi orang yang terhormat, terselamatkan akal pikirannya. Kalau saja mereka faham. Tapi karena kejahilan, mereka memusuhi tauhid ini dan orang-orang yang menyeru dan mengajak kepada tauhid ini. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.